تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian diantara apa namanya sifat kaum munafikin, selalu bingung, banyak keraguan, ya, bimbang kesana sini. Nah, itu sifat mereka. Allah berfirman, mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ulai, la ilaha ulai wa la ilaha ula. Ya, mereka ini selalu bingung antara dua perkara. Bukan ke sana, bukan juga ke situ. Bukan bersama kaum mukminin, bukan pula bersama orang-orang kafir. Ya, dan di dalam hadis Ibnu Umar riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul munafiq kamatsali syatil a'ira bainal ghanamain." Perumpamaan kaum munafikin itu bagaikan kambing yang bingung antara dua kambing. Dia tidak tahu mau ikut kambing yang satu atau kambing yang lainnya. Nah, itu kaum munafikin seperti itu. Adapun umat Islam itu memiliki tuntunan-tuntunan yang jelas. Iya. Memiliki dari pedoman yang terang. Karena itu mereka selalu berada di atas pijakan yang jelas, di atas pijakan yang jelas, ya, di atas pijakan yang jelas. Dan ini keteguhan umat Islam. Adapun kaum munafikin, selalu saja mereka berucap hal-hal yang kadang aneh-aneh, ya, untuk membuat kejelekan di tengah umat Islam. Dari hal yang banyak didengar di masa sekarang ini, ada orang-orang yang mengatakan, ya, ada orang-orang yang mengatakan bahwa memakai cadar itu katanya budaya orang Arab. Iya. Budaya orang Arab. Ini manusia-manusia baru lahir kemarin. Iya. Manusia-manusia baru lahir kemarin. Iya. Nah, tahu dia keliling dunia itu sudah sampai mana? Dia baca sejarah dari abad sebelumnya itu sampai mana? Kalau ingin sejarah, saya beri sejarah. Iya. Berkata mereka semuanya kenal Abu Hamid Al-Ghazali. Di populer disebut di tengah kita Al-Ghazali. Bisa dibaca Al-Ghazali, bisa dibaca Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijriah. Beliau berkata, "Lam yazalir rijalu ala marril usuri makshufil wujuh, wa lam yazalin nisa yakhrujna mudhaqqibat." Kata Al-Ghazali rahimahullah, laki-laki itu dari masa ke masa itu selalu terbuka wajahnya. Sedangkan perempuan dari masa ke masa itu selalu keluar dalam keadaan memakai niqab. Ini siapa yang bercerita? Al-Ghazali. Dari ujung sungai sana, di kota Baghdad dia tinggal, dia lahir. Iya. Mau dapat yang lainnya? Abu Hayyan Al-Andalusi. Wafat pada tahun 745 Hijriah. Al-Andalus itu adalah kebanggaan peradaban Eropa di masa itu. Kita berbicara Eropa ya. Iya. Di masa dahulu. Jangan berbicara sekarang. Bicara di masa dahulu. Apa yang dilihat oleh Abu Hayyan Al-Andalusi? Kata beliau, "Wa kadza adatu biladil Andalus la yadhhar minal mar'ati illa ainuhal wahida." Itulah kebiasaan di bumi Andalus. Seorang perempuan tidak tampak darinya kecuali satu matanya saja. Iya. Ini kalau mau teriak ekstrim, hidup di sana. Di masanya Abu Hayyan Al-Andalus. Ini kejadian tentang perempuan di masa itu. Satu lagi, seberi seorang alim yang lahir di kota Mesir, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wafat pada tahun 852 Hijriah. Ibnu Hajar berkata, "Lam tazal adatun nisa'i qadiman wa hadithan yasturuna wujuhahunna anil ajanib." Terus menerus kebiasaan para perempuan di masa dahulu dan masa belakangan, mereka menutup wajah-wajah mereka kalau ada laki-laki asing yang bukan mahramnya. Iya. Ini ucapan orang-orang yang kenal sejarah. Seenaknya saja datang untuk suatu syariat. Kita tidak berbicara cadar itu wajib, sunnah, itu ada silam pendapat. Tidak ada masalah. Tapi mengatakan itu budaya orang Arab. Budaya sebagian manusia. Sebagian yang lain menggampangkan. Tidak usah kita ributkan masalah jilbab itu, ya, apalah selembar kain itu kita permasalahkan. Coba perhatikan ya, dari kelancangan-kelancangan di dalam membahasakan syariat. Dan ini akan lahir hal-hal yang seperti ini dari kemunafikan, karena dasarnya menyembunyikan kekafiran, tidak senang kepada syariat Islam. Makanya adalah hal-hal yang berbahaya. Jadi masya Allah ya, waktunya sudah habis dan saya masih ada banyak sifat di sini tulis, saya belum baca.